kau susuri jalanan yang sepi, kala temanmu dalam mimpi. Tak kau hiraukan apa akan terjadi demi hidup yang kau jalani. Kau bertekad di dalam citamu berjuang untuk masa depanmu. Walau badai pun akan menerjangmu, pantang mundur dalam prinsipmu. Setulus hati panjatkan doa untukmu, semoga Tuhan selalu melindungimu dalam menempuh cita-citamu. Hadapilah dengan ketabahan cita-cita.